الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Masih melanjutkan seputar pembahasan tentang An-Nafaqat, dan telah kita terangkan tiga jenis nafkah yang wajib. Yang pertama, kewajiban seseorang untuk menafkahi dirinya sendiri. Yang kedua, kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Dan yang ketiga, kewajiban anak menafkahi orang tuanya. Kemudian yang keempat, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, rabi'an nafaqatuz zawjah, nafkah yang wajib diberikan kepada istri. Yang dimaksud adalah kewajiban suami. Suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, tajibu nafaqatu zawjati ala zawji, wajib nafkah diberikan kepada istri dari suami, yakni suami yang berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Yang menjadi syahid firman Allah subhanahu wa ta'ala, وبما أنفقوا من أموالهم. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangga, dan di antara bentuk kepemimpinannya dia berkewajiban untuk mengurus, mengarahkan, membimbing, dan memberi kecukupan berupa nafkah. Inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa bima anfaqu min amwalihim, apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka untuk diberikan kepada keluarganya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, al-maulud lahu, yaitu suami berkewajiban untuk رِزْقُهُنَّ, memberikan rezeki kepada mereka, yaitu istri-istri mereka. Ini juga dalil yang menunjukkan kewajiban suami menafkahi istrinya. Wali hadis Jabir radhiyallahu taala anhu fi siyaqi hajjati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam konteks menjelaskan tentang manasik haji yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafihi, dan disebutkan di dalam hadis tersebut, hadis ini hadis panjang yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna alaikum, dan hak istri-istri mereka atas kalian, wahai para suami, yang merupakan kewajiban atas kalian untuk memberi rezeki kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka dan pakaian mereka secara ma'ruf, yang sejalan dengan urf dan sesuai dengan kemampuan seorang suami dalam menafkahi istrinya. Waliqaulih sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jabir al-Mutaqaddim, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya, beliau mengatakan fa in fadala syai'un fali ahlik. Engkau mulai dengan dirimu sendiri, kamu nafkahi dirimu sendiri. Apabila ada yang lebih setelah engkau menafkahi dirimu, maka untuk keluargamu, untuk istrimu. Maka ini jelas menunjukkan kewajiban suami menafkahi istrinya. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-mutaqaddim aydan, dan juga berdasarkan hadith Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya, wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Hindin, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Hindun istri Abu Sufyan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah dari harta suamimu sesuatu yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu secara urf, secara kebiasaan, dengan cara yang ma'ruf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya apabila suaminya tersebut menahan diri untuk memberi nafkah kepada istrinya, yang menunjukkan istri wajib dinafkahi. Fayalzamu zawju nafaqata zawjatihi, maka wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya qutan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pokoknya, wa sukna tempat tinggal, wa kiswatan dan pakaian, bima yasluhu limithliha, dengan hal-hal yang layak untuk diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan dan memenuhi kebutuhannya secara normal, secara layaknya, tempat tinggalnya yang dia mampu untuk menutup diri, tidak tersingkap, privasinya terjaga. Demikian pula pakaian yang selayaknya, pakaian ketika dia keluar rumah. Demikian pula pakaian ketika berada di dalam rumahnya dan kebutuhan pokoknya. Wajib untuk diwujudkan oleh suami. Wa hadhihi an-nafaqatu tajibu liz-zawjati allati fi 'ismatihi. Dan nafkah yang wajib di penuhi oleh seorang suami kepada istrinya ini apabila istrinya tersebut dalam pemeliharaannya, artinya dia tetap berstatus sebagai istri, istri yang taat, istri yang menurut. Karena status seorang suami terhadap istrinya, suami pemimpin dan suami bagaikan tuan, istri bagaikan hamba sahaya kepada suaminya, kepada tuannya. Maka selama dia berstatus sebagai istri, wajib bagi suami untuk menafkahinya. Dan para ulama menyebutkan syarat kewajiban seorang suami ketika menafkahi istrinya tersebut, dengan syarat apabila istri tidak melakukan tindakan pencegahan diri. Tindakan pencegahan diri, dari suaminya agar suaminya memanfaatkan istrinya tersebut. Apabila seorang istri mencegah dirinya tanpa udzur, tentunya tanpa udzur, dia tetap mencegah dirinya, enggan didatangi oleh suaminya, maka kata para ulama, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan bagi suami untuk menahan pemberian nafkah kepadanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila ada udzur, istri tidak mampu melayani suaminya, atau istri dalam keadaan haid sementara suami berkeinginan kuat untuk tetap mendatangi istrinya sehingga istri mencegah diri karena suami hendak melakukan perkara yang diharamkan. Nah, dalam keadaan seperti ini istri boleh mencegah diri karena ada sebab. Namun jika tanpa sebab, apalagi hingga memudaratkan suaminya, maka diperbolehkan bagi suami untuk menahan nafkah tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Demikian pula yang disebutkan oleh para fuqaha, apabila suami meminta kepada istrinya untuk mengikuti suaminya dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan tempat tinggal. Suami menginginkan kepada istrinya bahwa tinggal di daerah tertentu, dan suami menyediakan fasilitas, dia memberikan, menyediakan rumahnya, fasilitas yang dia butuhkan, kebutuhannya, sehingga tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mencegah diri. Maka wajib bagi seorang istri untuk mengikuti apa kehendak suami, kecuali apabila sebelum terjadi pernikahan